kita akan bikin video, kita akan bikin video yang di dalamnya oh, bisa dijelaskan harus ada script, harus ada script 2009 artinya harus ada teks yang nanti akan di shoot. Nah bentuknya kalaupun itu film boleh skenario, boleh cuma brief teks tulisan, ada tulisan bahwasanya video ini menceritakan bla bla bla sampai selesai. Minimal sinopsis dari video itu sendiri, sinopsis menceritakan tentang video itu lah. Video itu menceritakan tentang di Aceh yang begini, nanti kemudian ini dan endingnya seperti ini. Nah, itu minimal harus ada teks itu. Bisa dikatakan itu script ya, bisa dikatakan itu script. Oke, itu harus ada. Jadi memang ide itu sebelum kita syuting harus kita bicarakan sama teman-teman timnya gitu. Apa nanti yang mau dibahas. Kedua, harus ada talent di sini. Talent. Harus ada aktornya ya. Harus ada aktornya. Setiap kelompok nanti harus ada yang berperan sebagai aktor ya. Nah, talentnya itu ngapain? Ya, apakah dia main film atau main atau dia berbicara ke kamera, gaya-gaya news gitu kan. Nah, nanti kita tentukan. Oke, setelah itu harus ada logo PH itu harus ada dan desain produksi. Nah, desain produksi itu ya termasuk logo tadi ya. Desain produksi itu maksudnya termasuk aspek penilaian juga desain produksi. Nah, ini kita akan kompetisikan ya. Jadi teman-teman berkompetisi nanti yang akan terbaik akan dapat reward. Akan dapat hadiah untuk PH yang terbaik. Nah, desain produksi itu meliputi apa? Jadi teksnya, ya kan? Teksnya terus warna dari video itu sendiri, terus kemudian judulnya, logo dari judul itu, logo dari judul video teman-teman itu harus dibuat ya. Artinya mungkin misal judulnya adalah jenis-jenis Aceh, itu standar banget, tapi apa contoh jenis-jenis Aceh? Usahakan dibikin logo, ya, itu tips. Dibikin logo saja. Bikin logo seperti apa, walaupun itu cuma teks, gitu. Jangan cuma teks pakai huruf Times New Roman segala macam itu yang buat jenis judul aja, gitu kan. Usahakan ada logo, dibikin logo. Mau pakai grafis pun nggak masalah. Ini masih banyak waktu untuk bikin itu, gitu. Mungkin dibagi tugas. Malam ini pun masih bisa teman-teman atau kalau bisa dianggap itu PR, malam ini masih bisa sudah bisa dikerjakan itu judulnya. Jadi logo perusahaannya ada, logo PH-nya ada, logo dari judul filmnya itu ada. Nah, oke. Teman-teman pasti nanya-nanya, video semacam apa yang mau kita buat? Video semacam apa yang kita buat? Teman-teman yang tertarik di film di sini siapa? Ada kan? Yang tertarik ke film? Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Lima. Tertarik di film. Film itu maksudnya tadi yang dijelaskan ya, ada skrip, ada dialog, ada pokoknya kita mengadegankan sesuatu yang kita reka. Oke, ada film fiksi atau film dokumenter gitu. Ada yang suka dengan film fiksi, drama gitu. Gak harus drama juga sih, film horror atau film yang lain. Oke, berarti yang lainnya dokumenter ya. Ada yang oke. Sebelum kita tentukan videonya mau seperti apa, saya mau nanya ke tiap PH ya. Kira-kira video seperti apa yang teman-teman akan buat dari tema yang ini sudah kepikiran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak Sujun, yaitu banyak energi itu konsep yang kami buat yaitu seperti sebuah story, sebuah kisah yaitu perjalanan seorang insan pria dan wanita yaitu dalam mengejar sebuah cinta suci tapi tidak ada dialog, kami ingin mengisinya dengan Dabi itu cerita mulai dari si wanitanya sama suaminya kami sini dengan Dabi. kali sudah. Ya, sudah kebayang seperti itu. Minggu isi ya. Boleh sekarang. Boleh ini semua. Boleh. Ini nanti boleh sekali. Ya boleh sekali. Vlog ya, vlog yang mana? Oke. Bad newsnya adalah teman-teman gak diizinkan untuk kemana-mana. Ini challenge ya. Sebenarnya kabar buruk sih, cuma saya bilang ini challenge saja gitu, biar keren aja gitu. Nah, nanti teman-teman, tetapi teman-teman akan ditaruh, bukan ditaruh ya, kayak apa ditaruh. Kita akan keluar dari sini, kita akan menuju ke satu titik, yaitu Lampadan. Ya, satu titik Lampadan. Ada apa di Lampadan? Di Lampadan itu ada apa? Ada masjid di situ? Ada pesawat? Ada? Apa? Kuliner udah pasti? Olahraga ada? Ada? Historia ada? Ada? Dan lapangan Lampadannya sendiri ya? Ada sejarahnya lapangan Lampadan? Pohon yang ada di lapangan Lampadan ada sejarahnya kan? Ada. Even pohon sendiri yang ada di lapangan Lampadan itu bisa jadi bikin satu film dokumenter. Sejarah pohon ini ditanam sama siapa, sejarah pohon ini. Artinya kita memanfaatkan apa yang ada di sana besok pagi. Semua titik yang ada di sekitar Lampadan itu insya Allah semuanya bisa dibikin film. Semuanya bisa dibikin film. Lokasi pun ada, ya kan? Mau kita ambil agak teguh sedikit mulai kalau musim sepatu atau mau kontornya di bawah pepohonan yang mau bikin film religi drama ya bisa banget bawa pepohonan ya kan di rumput-rumput ini ya kan kayak di rumah apa? Ya jadi drama-drama itu seperti itu pariwisata teman-teman yang dapat pariwisata mau keliling ya udah tinggal keliling lapangan itu pariwisata semua ya keliling aja situ sudah sana udah musim tsunami ya kan ya kurang apa kayak off ya kan terus ini udah ada pesawat satu semuanya udah di objek kan mau kuliner udah tuh di trotoar aja sih tuh itu ada semua. Nah silakan teman-teman manfaatkan karena satu titik kita ada di Lampadan. Nah yang tadi yang kita tamu lakukan tadi tetap bisa dilakukan di situ ya. Jadi kita kayak ini nggak stadion tapi tetap di situ untuk efisiensi waktu dan pokoknya efisiensi itu. Nah penting batasan ini kita sampaikan karena nanti pada faktanya di dalam produksi itu apa yang ada di idealisme kita gitu kan, apa yang ada di otak kita dan di dalam imajinasi kita gitu kan, itu kadang sangat tidak sesuai dengan realita. Contohnya dalam video, aku pengen bikin film kayak gini kan, ternyata baca dari klien kita nggak sampai segitu gitu. Ekspektasi kita syutingnya kita sampai terbatas kurang, kemudian ada yang digantung segala macam gitu, pakai api-api gitu, ya, ternyata nggak sampai segitu gitu. Karena kebutuhannya lain. Nah kita harus terbiasa dengan kondisi itu, dengan batasan-batasan itu. Nah dibutuhkan orang kreatif di bidang ini untuk bisa menerima dan make deal dengan itu semua. Nah inilah saatnya. Makanya kita tadi kita bebaskan dulu. Mau ngapain? Mau sering gimana? Sorry dulu, sebenarnya hanya bisa di Lampadan dan sekitarnya. Nanti titik kumpul di situ, nanti titik pulang juga di situ. Nanti setelah itu kita edit. Nah sekarang pembagian kru aja gitu. Nah di kelompok satu ada yang bisa nge-shoot, yang pernah nge-shoot, pernah main kamera atau yang masuk ke profesinya dan di kamera ada? Loh? Pakai apa apa? Tidak, pakai apa? Bisa? Tidak masuk ke shootnya belum pernah, tapi nge-shoot pakai apa yang pernah? Belum? Pernah, nge-shoot pakai apa yang pernah? Ada laptop? Kalau yang ini pernah? Pernah ini? Oke, aman ya. Yang penting ada sutradara, ada kameramen, ada editor. Dah, aman. Ya, ada dalam juga. Kalau dua satu aman. Artinya apa? Mau pakai kamera mahal, mau pakai kamera handphone juga kamera mahal juga. Jangan salah. Artinya, semuanya boleh. Karena itu sama-sama alat untuk syuting juga. Oke, untuk sini. Mau sini kota ya, sudah ada kamera di sini yang biasa shoot ya, tapi pernah ya alatnya kamera ada. Alat editnya ada? ada semua, awas ya, kalau nggak oke. Di sini kameranya ada? Kameranya ada? Ada. Laptopnya ada? Editornya ada? Ada dong. Insyaallah bersama. Oh bersama, oke okay, ya. Tapi nanti harus ada job desk yang mengedit ya. Jangan di kalian bertiga kan nggak selesai. Oke oke. Aman maju. Oke view. Kameranya ada? Kameramennya ada? Ada ya. Editornya ada? Ada. Penulisnya ada? Ada ya. Tetap ya. Siap. Aman semuanya. Jadi kok biar mudah kan pembuatan ini. Oke keren. Video. Desa produksi ya. Nah silakan teman-teman editing siapa? Posisinya. Siapa editornya? Enaknya dia pakai apa? atau misalkan di sejarah tapi objeknya itu nggak ada dokumennya, nggak ada keadaan berkaitan sama lembaga ya masjid ya banyak sekali atau apa macam lah tapi lebih ke umum ya iya nggak masalah hanya gini kembali lagi ada value nya tapi yang harus kita ini kan adalah estetika value nya harus kita Gracias. rekomendasi nilai di misalnya karena kita CC nya kan orang wali kota kayak kita mengajar Aceh itu memang serau macet. Aceh itu dia Enggak, kalau sudah ini, kita masuk dulu ya.